Entah kenapa aku bisa selingkuh, bermain api meski tanpa hati. Aku malu pada diriku dan pada cintamu. Mengapa ku abaikan kata batinku, seakan bukan diriku. Salahkan sepuas kau mau, tapi ku mohon jangan hakimi hatiku. Semua ini salah aku, hati dan cinta bisa terhianati. Kenapa aku bisa selingkuh, bermain api meski tanpa hati. Aku malu pada diriku dan pada cintamu. Mengapa ku abaikan kata batinku, seakan bukan. Salahkan sepuas kau mau, tapi ku